latihan goyang dong. Bangga ya. Bangga. Jika menyakiti aku, bisa membuatku bahagia. Maka lakukanlah itu. Tanpamu ku yakin bisa. Ikhlas ku mencintaimu. Ikhlas ku kehilanganmu. Semoga kau bahagia dengan pilihanmu itu. Jika menyakiti aku, bisa membuatku bahagia. Maka lakukanlah itu. Tanpamu ku yakin bisa. Ikhlas ku mencintaimu. Ikhlas ku kehilanganmu. Semoga kau bahagia dengan pilihanmu itu. Kau bersama dia, aku bersama doa. Wow, luar biasa. Ratu manis Indonesia, Jihan Audi.